Baik, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang buku ini dan sekilas tentang penulisnya, dan telah kita terangkan tafsir basmalah yang disebutkan oleh penulis di awal buku. Iya. Kemudian beliau masuk menjelaskan kitab tauhid. Kitab at-tauhid. Kitab tauhid, setelah itu beliau terangkan di dalamnya ada 7 dalil. 5 dalil dari Al-Qur'an dan 2 dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pendahuluan ini, beliau menyebutkan 66 bab di dalam buku ini. Semuanya ada 66 bab selain daripada pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Tidak ada setelah bismillahirrahmanirrahim, tidak ada kata pengantarnya, tidak ada kata pendahuluannya. Langsung saja kitabut tauhid, kemudian dibawakan ayat, kemudian dibawakan hadits. Iya. Dan ini di kebanyakan cetakan seperti itu. Dan di sebagian cetakan di Fathul Majid itu disebutkan ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hanya saja keumuman cetakan tidak ada seperti itu. Baik. Ini kadang ditempuh metode yang seperti ini oleh sebagian ulama karena mereka akan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis itu tidak pantas diberi pendahuluan karena itu adalah firman Allah dan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, kitabut tauhid. Tauhid, pertama kita definisikan secara bahasa. Tauhid itu secara bahasa dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan. Wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya wahada yuwahhidu, dia jadikan satu. Dijadikan satu. Iya. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab dikatakan thanna, artinya dia menjadikannya dua. Thalath, dia menjadikannya tiga. Baik. Dan penggunaan kata tauhid ini adalah istilah yang sudah berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu taala dari masa ke masa. Ada buku-buku yang ditulis dengan judul Kitabut Tauhid. Ditulis dengan judul Kitabut Tauhid. Iya. Seperti misalnya buku yang ditulis oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, judulnya Kitabut Tauhid. Dan Imam Ibnu Khuzaimah dari Imam Ahli Hadith di abad ketiga. Maka istilah ini adalah istilah yang telah dimaklumi, hal yang ma'ruf. Dan istilah ini juga berjalan di tengah para ulama dikarenakan dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hal yang menunjukkan tentang penggunaan kata tauhid tersebut. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tauhid ini istilah baru dimunculkan oleh orang-orang Wahabi. Ya. Ini orang yang tidak mengerti pembahasan-pembahasan tentang apa? Tentang akidah. Dan itu dipakai di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang masyhur dan populer di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islamu ala khamsatin. Dalam sebagian riwayat ala khamsin. Islam itu dibangun di atas khamsatin. Ya, lima pondasi, lima kaidah. Kalau dibaca khamsin berarti lima rukun, lima perkara. Ya. Di dalam sebagian riwayat dari Ibnu Umar, teksnya bagaimana? Ala ayyuhadallahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhan wal hajj. Jadi Islam dibangun di atas lima dasar dan lima pondasi. Iya. Yang pertama adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan yang kedua mendirikan salat. Dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Dan yang keempat puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah apa? Haji. Baik. Yang kelima adalah haji. Maka ini tegas ya, disebutkan untuk mentauhidkan Allah. Padahal di riwayat yang masyhur yang pertama disebut apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Baik. Kemudian di antara dalil juga adalah hadis Tariq Ibn Asyam radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang mengajak manusia untuk mendakwai mereka dan mengajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kalau dia lakukan maka terpelihara jiwa dan hartanya kecuali dengan haknya. Itu kan yang masyhur konteksnya seperti itu. Datang di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Malik rahimahullahu taala dari ayahnya Tariq Ibn Asyam, beliau berkata, ya, kalau riwayat yang masyhurnya beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya, dan hisabnya adalah kepada Allah. Itu riwayat yang masyhurnya. Tapi datang dalam sebagian riwayat di sahih Muslim, teksnya man wahhadallaha, siapa yang mentauhidkan Allah, maka telah haram harta dan darahnya. Ya. Jadi disebutkan mentauhidkan Allah pakai wahhadallah. Baik. Ini sudah berapa riwayat? Sudah dua. Riwayat yang ketiga juga di sahih Muslim. Iya. Dari hadis Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang ya. Dan hadis Amr bin Abasa ini As-Sulami ini dari hadis-hadis yang indah yang memiliki kandungan faedah yang banyak. Beliau bercerita tentang kisah keislamannya. Bagaimana beliau masuk ke dalam Islam. Iya. Yang jelas di ringkas kisahnya, Amr bin Abasa ketika mendatangi Mekah, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma anta? Siapakah engkau?" Maka Nabi bersabda, "Ana nabiyyun." Saya adalah seorang nabi. Kata Amr bin Abasa, "Qultu wa ma nabiyyun?" Nabi itu apa? Qala, maka Nabi bersabda, arsalani Allahu. Allah mengutusku. Allah mengutusku. Qultu bi ayyi syai'in arsalaka? Kata Amr bin Abasa, dengan apa Allah mengutus engkau? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sisi pendalilan kita. Kata beliau, arsalani bi silatil arhami wa kasril awthani wa ay yuwahhada Allahu la yushraku bihi syai'. Allah mengutusku untuk menyambung silaturahmi dan mematahkan, memecahkan berhala-berhala. Dan saya diutus untuk mentauhidkan Allah. Tidak boleh dilakukan kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Iya. Dari sini kelihatannya bagaimana tauhid itu adalah dasar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dari hadis-hadis yang agung yang menunjukkan tentang tauhid. Jadi kalau ada yang berkata tauhid ini penggunaannya di mana? Iya. Maka sudah jelas bahwa ini ada penggunaannya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama rahimahumullahu taala, mereka di dalam pembahasan agama itu tidak membawa perkara baru. Mereka sekali-sekali tidak membawa perkara baru. Iya. Karena itu penamaan buku-buku akidah kadang disebut dengan nama tauhid, kadang disebut dengan nama al-aqidah atau al-i'tiqad, kadang disebut dengan nama al-iman, kadang disebut dengan nama as-sunnah, kadang disebut dengan nama as-syariah. Disebut dengan nama as-syariah. Ini lima yang nama yang paling populer. Ada juga yang mengatakan disebut dengan nama al-fiqhul akbar. Iya. Disebut dengan nama al-fiqh al-akbar. Baik. Kemudian berikutnya tauhid secara istilah. Apa itu tauhid? Secara istilah, iya. Jadi secara bahasa kita sudah ketahui mana tauhid secara bahasa. Iya. Itu menjadikan sesuatu itu hanya satu saja. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid itu punya dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Makna umum dari tauhid adalah ifradullah taala fi haqqihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam haknya. Ya. Yeah. Dan kadang dibahasakan oleh para ulama rahimahumullahu taala dengan bahasa yang mirip dengannya. Semisal dengannya. Ya. Dan ini perlu kita ketahui ya, bahwa bahasa-bahasa yang dipakai kadang berbeda di dalam mereka melafadzkannya pada kalimat-kalimatnya, tapi maknanya sama. Yang mereka inginkan adalah hal yang sama. Jadi kalau kita berikan tadi definisi bahwa tauhid itu adalah ifradullah taala fi haqqihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada haknya. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan ifradullah taala bima yahtassu bihi. Iya. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang merupakan kekhususannya. Pada hal yang merupakan apa? Kekhususannya. Dan ini sama saja. Baik. Jadi ini definisi tauhid dengan makna umumnya. Dengan makna khusus, tauhid kadang yang diinginkan dengannya didefinisikan ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam ibadah. Ditafsirkan kepada tauhid uluhiyah. Iya. Jadi selesai definisi tentang tauhid itu. Berikutnya pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Di antara ulama ada yang membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was-sifat. Iya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya ifradullah taala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Dari yang mengatakan ifradullah taala bi af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Iya. Jadi tauhid rububiyah kalau dibahas, jadi seorang kalau meyakini tidak ada yang mencipta kecuali Allah, maka ini pembahasan apa? Tauhid rububiyah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, maka ini pembahasan tauhid rububiyah. Itulah tauhid rububiyah. Iya. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah inilah yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Dan ini merupakan perseteruan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin. Iya. Sebab kaum musyrikin itu tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka mengingkari tauhid apa? Uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah taala bil ibadah, mengesakan Allah di dalam ibadah. Iya. Jadi seluruh ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Siapapun diibadahi selain daripada Allah, maka itu adalah kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Iya. Demikianlah, karena Allah itu Dialah yang maha hak, yang maha benar, dan selainnya itulah yang batil. Ya, kalau itu di surah Luqman, kalau di surah Al-Hajj, huwal batil. Ada tambahan huwanya. Jadi Allah yang maha hak, yang maha benar. Ibadah itu hanya miliknya. Dan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebatilan. Kemudian tauhid yang ketiga namanya tauhid al-asma was-sifat. Tauhid tentang nama dan sifat. Ya, apa definisinya? Ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i was-sifati. Tauhid asma was-sifat artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang merupakan nama dan sifat-sifatnya. Baik. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam hal tersebut, maka kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala berupa nama maupun sifat itu sebagaimana yang Allah tetapkan. Sebagaimana kalau Rasulullah menjelaskan hal itu, maka kita tetapkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban di dalam asma dan sifat ada dua. Ada al-ithbat, ada menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan di dalam hadithnya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah nafyul mumathalah, menafikan segala permisalan, segala penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita membuat perumpamaan, permisalan, tandingan terhadap Allah di dalam seluruh nama dan sifat-sifatnya. Ini dua kaidah. Dasarnya adalah ayat Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Jadi ini pembagian yang pertama dari pembagian tauhid. Di pembagian pertama ini tauhid dibagi berapa? Dibagi dua tadi. Apa yang pertama? Tauhid rububiyah, terus tauhid uluhiyah, terus Tauhid ala asma wa sifat. Ini pembagian yang pertama. Ada yang membagi tauhid menjadi dua. Ya. Ada yang membagi tauhid menjadi dua. Yang pertama namanya tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat. Dan yang kedua tauhid fil qasdi wat talab. Ada tauhid dalam ma'rifah dan itsbat, dalam pengetahuan dan penetapan, dan ada tauhid di dalam maksud dan pencarian. Jadi pada segala yang wajib ditetapkan, ditetapkan. Apa yang wajib diketahui, diketahui. Yaitu mengesakan Allah dalam hal itu disebut tauhid, ma'rifah dan apa? Itsbat. Pada segala maksud seorang hamba, apa yang dia cari, apa yang dia minta, Allah ditauhidkan di situ. Ini tauhid al-qasd wa talab namanya. Ya. Ini pembagian ini tidak berbeda dengan pembagian sebelumnya. Sebab tauhid ma'rifah wal itsbat itu terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Sedangkan tauhid al-qasd wa talab itulah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Itulah tauhid uluhiyah. Iya. Jelas ya? Ini tiga jenis tauhid. Kalau kita bagi tiga, dua jenis tauhid kalau dibagi dua. Dan ini semuanya ada di ucapan para ulama. Hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang pembagian ini. Dan ini bukan pembagian baru. Pembagian ini sudah dibagi oleh para ulama dari semenjak dahulu. Disebutkan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Iya. Dan dalilnya adalah at-tatabbu wal istiqra. Jadi teliti semua dalil dari Al-Quran dan Hadis, maka tauhid tidak keluar dari tiga ini. Tidak pernah keluar dari tiga hal ini. Dan tatabbu dan istiqra itu di dalam pendalilan adalah hujjah di kalangan para ulama. Jelas ya? Maka ini pembagian tauhid. Pembagian tauhid misalnya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Iya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Itu satu ayat ya di surah Maryam. Ya, dikumpulkan di dalamnya tiga tauhid. Rabb langit dan bumi dan apa yang antara keduanya. Iya. Ini tauhid apa? Rabb langit dan bumi. Tauhid apa ini? Rububiyah. Fa'buduhu wastabir li ibadatih. Beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam ibadah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah? Ini tauhid apa? Ini tauhid asma was sifat. Iya. Kita buka surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah isinya tiga tauhid semuanya. Jelas ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah penetapan nama Allah. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini kan nama semua. Maliki Yawmiddin ini juga nama. Ini tauhid asma was sifat. Lillahi ya. Hanya untuk Allah. Ini penetapan tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, ini tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, asma wa sifat, Maliki yaumiddin. Ini tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami mempertolongan. Ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Itu awal surah dalam Al-Quran. Akhir surah dalam Al-Quran. Surah apa? Hah? Surah An-Nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada Allah, rabbin nas, Rabbnya manusia. Tauhid apa ini? Rububiyah. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ini apa? Rububiyah. Ilahin nas, ilahnya yang diibadahi oleh manusia. Tauhid apa? Uluhiyah. Dan ini penyebutan Asmaul Husna, itu tauhid al-asma was sifat. Jelas ya? Ya, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ini semuanya dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian dari tauhid ini tidak pernah keluar dari ayat-ayat. Iya, ditunjukkan oleh berbagai dalil. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan pembagian tauhid, ini orang yang tidak mengerti tauhid. Orang yang tidak mengerti tauhid, tidak merenungi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, para ulama itu membagi tauhid untuk memudahkan orang di dalam memahami tauhid itu. Sebagaimana di dalam fikih misalnya dibahas fikih itu, misalnya fikih diklasifikasikan dibagi menjadi 4. Ya, ada fikih ibadah, kemudian ada fikih muamalah, ya, kemudian ada fikih di dalam nikah, kemudian ada fikih di dalam peradilan, dan di dalam apa namanya hudud, batasan-batasan, hukuman-hukuman. Iya. Ini 4 garis besar pembahasan fikih di kalangan fuqaha. Kalau ditanya apa dalilnya? Fikih terbagi 4. Iya. Mana ayatnya, mana haditsnya? Tidak ada ayat dan hadits khusus menjelaskan fikih terbagi 4. Tapi syariat ini tidak ada yang keluar dari 4 pembahasan fikih tersebut. Nah, ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan tauhid, ini membuat seorang itu mengenal dakwahnya para nabi dan para rasul. Berikutnya pembahasan, di sini muncul pertanyaan. Ucapan penulis kitabut tauhid, kitab tauhid, tauhid apa yang beliau inginkan? Iya. Pokoknya yang beliau terangkan di sini adalah tauhid uluhiyah, itu pokoknya. Tapi bukan artinya tidak ada pembahasan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat di dalamnya. Ada pembahasannya, tapi mengikut ke dalam pembahasan apa? Tauhid uluhiyah. Iya. Dan dari keistimewaan buku Syekh ini, di mana beliau terangkan tentang apa namanya tauhid, beliau katakan kitabut tauhid, kitab tauhid. Di dalam buku ini beliau terangkan tentang hakikat tauhid itu, bagaimana tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu. Iya. Dan beliau terangkan tentang kewajiban tauhid, beliau terangkan tentang hak-hak tauhid, beliau jelaskan tentang cabang-cabang tauhid. Beliau uraikan pula tentang penyempurna-penyempurnanya. Dan beliau jelaskan pula tentang keutamaan-keutamaan dari tauhid. Iya. Jadi pembahasan semua ada di dalam pembahasan penulis. Sebagaimana beliau terangkan lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid adalah apa? Kesyirikan. Karena itu beliau ungkap hakikat syirik itu apa, bentuk-bentuknya bagaimana. Dan beliau terangkan mana yang syirik akbar, mana yang syirik asgar, mana yang syirik jelas, al-jali, mana syirik yang khafi, tersembunyi. Iya. Dan beliau uraikan cabang-cabang kesyirikan, bentuk-bentuknya, bahaya-bahayanya, bahkan perkara yang bisa mengantar kepada kesyirikan, itu diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Karena itu buku ini luar biasa di dalam membangun kaidah seseorang itu bertauhid. Iya. Karena itu pokoknya di dalam buku ini, kalau ingin kenal isi dari buku ini, globalnya buku ini menjelaskan tauhid dan menjelaskan lawannya. Apa itu? Kesyirikan. Tauhid yang diterangkan itu ada 2. Ada yang merupakan dasar kebenaran tauhid, keabsahan tauhidnya. Ya. Dan yang kedua, hal yang merupakan penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid terbagi dua. Ada penyempurna yang wajib dan ada penyempurna yang apa? Mustahab, yang disunnahkan. Sebagaimana lawannya kesyirikan. Beliau terangkan dari syirik yang bisa menghilangkan dasar tauhid. Artinya bisa membatalkan tauhidnya. Dan beliau terangkan dari kesyirikan yang bisa menghilangkan dari kewajiban tauhid, menghilangkan dari penyempurnanya. Penyempurna yang wajib maupun penyempurna yang apa? Yang mustahab. Iya. Maka ini isi pembahasan penulis. Karena itu dari 66 bab yang diuraikan oleh penulis di sini, semuanya berputar di atas pembahasan ini. Iya. Nah itu siapa yang melaluinya, pasti dia akan keluar dengan sebuah pemahaman yang insyaallah ta'ala sangat bagus sekali tentang bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu buku ini perlu selalu dikaji, diulangi. Ya, dan sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Sangat dianjurkan untuk dihafalkan. Ya, sebab di masa sekarang ini perlu orang-orang yang menguasai tauhid, dia bisa mengingatkan kepada manusia kalau jatuh di dalam kekeliruan seputar tauhid, agar supaya manusia itu ketika diingatkan terkait dengan kekeliruan mereka, diarahkan kepada hal yang baik, seorang menyampaikannya dengan dalil. Menyampaikannya dengan dalil. Nah, kalau disampaikan dengan dalil, umumnya orang-orang itu dia senang diberi dalil. Diberi ayat, diberi hadis. Umumnya manusia seperti itu. Iya. Dan itu lebih melekat ke hati manusia. Saya ingat guru kami, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau mengisahkan tentang dirinya. Ketika awal kali beliau berada di Saudi Arabia, ya belajar di Mekah, beliau rahimahullahu ta'ala itu kalau lewat sebuah pembahasan, dan di pembahasan itu kesalahan yang banyak terjadi di negeri Yaman, itu oleh Syekh dihafal bagus-bagus dalilnya. Jadi semua dalil yang terkait dengan itu beliau hafalkan. Ya. Jadi begitu setiap masalah yang kesalahan yang banyak terjadi di Yaman, beliau hafalkan dalilnya. Beliau hafalkan dalilnya. Sehingga begitu beliau kembali, beliau menegur hal-hal yang keliru, beliau terangkan dengan dalil. Tidak ada yang bisa menolak dari hujjah beliau. Yang ada cuma dia biasanya begitu orang-orang yang kalau kehabisan hujjah, ya kan, yang dia buat macam-macam. Ya, kadang tidak pakai dalil tapi pakai jotos. Ya, adu kekuatan. Ada yang kadang penggerakan massa. Ada yang kadang begini. Nah, ini semua orang-orang yang sebenarnya lemah. Ya, tidak memiliki kekuatan. Kekuatan itu dengan apa? Dengan hujjah dan dalil. Nah, itulah dakwanya para nabi dan para rasul. Karena itu para nabi dan para rasul, mereka tidak menghadapi kaumnya dengan kekuatannya. Ya. Dia datang di tengah kaumnya sendirian. Tapi dia menaklukkan umat dengan apa? Dengan hujjah dan dalil. Ya. Dengan hujjah dan dalil. Karena itu, ya seorang penuntut ilmu harusnya punya perhatian di dalam menghafalkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya dia bisa teguh di atas kebenaran, bisa mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling baiknya. Iya. Kemudian di sini pembahasan berikutnya kitab tauhid. Tidak ada judul bab di sini. Beliau sebutkan 5 ayat 2 hadits. 5 ayat 2 hadits ini tidak ada judul babnya. Beda dengan setelahnya ada judul bab. Iya. Tapi walaupun tidak ada judul babnya, penulis pada ayat-ayat dan hadits yang beliau sebutkan, ini bisa dipahami maksud beliau apa. Yang beliau inginkan dengan membawakan ayat-ayat itu apa? Iya. Yang beliau inginkan dengan membawakan ayat-ayat itu untuk apa? Ya, di sini maksud beliau rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan bahwa dari 5 ayat dan 2 hadits yang beliau akan uraikan, beliau ingin menerangkan 2 perkara. 2 hal yang ingin beliau tegaskan. Hal yang pertama, beliau ingin definisikan bahwa tauhid itu adalah ifradullah ta'ala bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini hal yang pertama yang beliau ingin tegaskan. Dan hal yang kedua yang ingin beliau tegaskan di sini, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling apa? Wajib. Iya. Dengan berbagai pendalilan yang akan disinggung oleh penulis pada 5 ayat dan 2 hadis yang beliau akan bawakan rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini beberapa pengantar terkait dengan judul buku ini, Kitab Tauhid dan maksud penulis rahimahullahu ta'ala di dalamnya. Baik. Kita lihat pada 5 ayat dan 2 hadis serta masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di awal buku ini.